Allah tujuh hari denai surang diri sajak cinta basudahi dan kena diri baetong-etong jari baako ikonan tak jadi. Padiah rasonyo mungkin dek basabar joba karano tinggallah kuli pamba tak sangku di awang-awang raso kata bang badan tak gamang yo kata putu kabanan datang dan kena diri baetong-etong jari baako ikonan tak jadi. Yo padiah rasonyo sabar joba karano tinggallah kuli pambalui tulang cinta tak sangku di awang-awang raso kata badan tak gamang yo kata putu kabanan datang malu ditanggung mandang kata orang bisuat talampau kawanan samo gadang janji sangku di awal. atau orang bisu atau lampau kawanan samo gadang janji.